Kanita mangkane kadung riko diemen ojo kari saenake dhewe karo. Oke, asik coy. Pada malam hari ini tambah satu lagi perbendaharaan artis. Yang jelas artis ini benar-benar luar biasa, memiliki akselerasi panggung yang luar biasa. Aksen panggungnya benar-benar, talenta musiknya pun benar-benar, sehingga apabila Anda berdecak kagum, so pasti mak itu sudah biasa. Karena masih bersama pesona nada, kita sambut dan kita nikmati bersama adanya Diva Rosa untuk Anda. Gerbang, gimana kabar? Goyang di bawah. Yeah.